السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ونطاك نطاك الياسر سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار أبدا نعم الله وإفضال. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. اتفق النبي. وفي رواية تنقل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من احب. اصحاب البديله بركياي برحبائي برسسبوه تنسبوه وبن خصوص تمتن بانينا نتون أخينا بالله كياي يجي إدريس حميد إن كان سنت كلهم مليا أكن سوه كولو تاكي من ترمات أخينا بالله بابا هاجي شكروا سراكو كبرنور جوا تيمور mudah-mudahan panjang umur murah rezeki. Gusti pun yang saya idolakan, hadirin sidang jamaah yang berbahagia di sisi Allah, kula purun ngaos wonten ngarsa panjenengan dengan catatan ngaji niki diikuti selangkah lebih maju dan cerdas. Mari kita ikuti ceramah ini, kita tingkatkan dari budaya dengar menuju budaya tulis dan baca. Seluruh pembicara dari awal sudah saya rekam di menunggu saya. Ini kalau saya yang drama 10 menit selesai. Dengan saya ini walaupun pinter wakil, walaupun cerdas lebih kangelan, sultan sikhol sedep adalah zikrul maut. Substansi sholat adalah zikrul maut. Tadi ini anak mau balik ke kondia di umbang ceramah kol kok nerang no angkasa luar tidak menyentuh keterangan yang substansional. Maaf, orang yang semacam demikian perlu dikirim ke bumi sholawat. Understand? Substansi khol adalah bukul maut. Beliau Sultan bin Aulia Asya Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu dalam salah satu kitab beliau yang berjudul Fakhrul Rabbani menukil satu hadis beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: inna hadin kulubah la pastaku. inna jila'aha qira'atul Qur'an wa dhikrul maut wa huduru majalisid dzikri. Sesungguhnya hati ini berkarat, dan sesungguhnya obat hati yang berkarat ada tiga. Pertama adalah qira'atul Qur'an, kedua adalah zikrul maut. Orang yang banyak mengingat mati, catat Pak Suca, fikri insya Allah bakal ketemu tobati. Kalau orang itu yang akhirnya mati, mudah tergerak mendekatkan nilai-nilai kebajikan. Perlu uang guna ada eling mati, mau berbagi kesejahteraan dengan yang lain, poso pojok tanggung bagi wong sing lomat. Understand? Mengingat mati pada hadis ini, harus kita imbangi bergerak maju, bukan bergerak mundur. Tapi mengingat mati pada hadis ini, harus kita imbangi berpikir positif, bukan berpikir negatif. Karena hari ini banyak orang kehilangan dirinya sendiri, bahkan kehilangan segala sesuatu. Orang yang tidak mampu berpikir positif pasti gampang bingung dan mudah bangun. Orang yang tidak mampu berpikir positif mudah menuduh, mudah meremehkan orang, sekaligus tidak mampu tampil menikmati indahnya kehidupan. Bismillah Allah Muhammad. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Subhanallah. Bagi kholiwali. Lah sampean kudu ngono bedani wali ni Allah karo makelar, Pak. Wali ku nek dawuh bisa dadi tombo marang wong sing ngrungokno. Nulis iki sing ngomong tundas iki tambah bingung. Saya sangat mengidolakan beliau, Al-Arif Billah Waliyul Tamim Sahibul Nadum Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar Pasuruan. Ayo, diteruskan ini. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, An Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah rafiqan yuhibbul rifqa fil amri kulli. Muttafaqun alaih. Berhati-hati hadis sahih, Mas. Bahkan tidak ada perbedaan pendapat menurut kalangan ahli hadis. Sesungguhnya Allah Zat yang Maha Lembut, Dia sangat mencintai sifat kelembutan dalam urusan apa saja. Yang saya tangkap, tolong dicatat, beliau Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Hamid ia adalah sosok yang lembut, sopan, santun, andap, asor, totok romo. Boten ate Mbah Hamid nyenani wong dibuka omong, boten ate, Pak. Apalagi bading-bading wong. Tapi mana orang ngaku wali kok bading-bading wong di depan umum. Iku duduk wali, wali wator. Caranya bondo-bondo yo. Wanahuin didirhamun wali wasrohun multazamun dihitakot dumul kota. Oh, panik tak gue gile. Tirakat gak tahu sembahyang kamu gak tahu. Nek tungin gambel susu. Itu wali wasroh. InsyaAllah berita yang membesarkan, media yang membesarkan. InsyaAllah sehingga ditangkap orang-orang yang bingung. Ini yang menjadikan masyarakat semakin bodoh. Justru semakin jauh dari syariat Allah yang dibawa oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dilanjut? Siang ini seluruh yang hadir pengagum almarhumah Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar, saya kasih satu kasih. Saya kasih satu kata kunci, terutama gubernurnya. Pak, lu memang kiai itu kudu ana dukure gubernur. Apa yang ada di sore? Kiai itu dukure wali kota. Supaya ada wali kota yang keliru bisa menangnya. Kalau kiai kok sebab pendopo ya? Itu laksana ikan yang lupa habitatnya. Nuwun saya, ini baca-baca hati pak ya. Ya Allah. Bisa dilanjut? Kulo nambahi keterangan ini dulur kulo Romo Kiai Hasyim Muzadiyah. Setuwo yo sae. Insyaallah setuwo yo dengan dipendet saking bahasa Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Nanti saya terjemahkan menjadi bahasa pojok kampung. Kalau saya yang terjemahkan, hikam itu bisa saya terjemahkan dengan bahasa kontekstual dan bisa dipahami oleh orang awam. Ini gak cowok, Pak. Ini gak kuliah di langit pun menjaget. Pak. Tak kaya dalil. Dalil ini wong apa, Pak? Tolong panjenengan padosaken putu Mbak Hamid sing mencureng. Saya nikahi dengan mersi saya yang masih baru. Jadi ngaji ngomong gue ya. Tolong carikan potret Mbak Hamid sing mencureng. Saya ingat satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innakum la tasauna an-nasa bi abwabikum walakin liyasa'um fastul wajhi wa husnul khuluq. Akhrajul Hakim wa Shahihu. Jadi sempit. Masih kaget nih, gak nulis ya lali, Pak. Sampai ini kadang-kadang lupa, tuh sebuah neng kabut, Masya Allah. Gak tahu nulis, gak tahu ngaji, sampai mantu-mantu. Tepang. Kita lesen lagi. Pak, diterjemah no. Sesungguhnya kalian tidak akan mampu menarik hati manusia dengan harta benda kalian. Dan tetapi kalian akan mampu menarik mereka dengan wajah berseri dan akhlak mulia. Akhrajul Hakim. Sesungguhnya kalian tidak akan mampu menarik hati manusia dengan harta benda kalian. Dan tetapi kalian akan mampu menarik mereka dengan wajah berseri dan akhlak mulia. Dapat pakai? Survei membuktikan beberapa penelitian-penelitian ilmuah menemukan bahwa cerah dan tidaknya wajah seseorang sangat dipengaruhi oleh kondisi hatinya. Bapak segala banget. Uang itu nih hati ini susah, super ruwet, sing jenenge merecik gak dijusul teko dhewe. Ini tak. Tolong carikan fotonya Al-Makfurlah InsyaAllah Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar sing mencuri. Ini tidak umum. InsyaAllah tesis ini sulit dipatahkan lah. Apa sebab? Padang daerah ini uang mis, poso-poso kantung ya. Apa cari kondisi hatinya? Lalu beras dibuat no hati. Insyaallah kendaraan dibuat no hati. Insyaallah omah dibuat no hati. Sawah dibuat no hati. Hati menjadi penuh. Tidak ada tempat untuk mengingat Allah. Manakala hati telah penuh, tidak ada tempat mengingat Allah. Ini sebab sambung karo sinyal. Nggak harus gak sambung karo sinyal. Bleng namanya. Mobil pulau wau pulau jelek kira-kira sakilo gitu. Saking mahat baik kali paham. Insyaallah diterang no pak. Saya tadi malam itu ceramah di Masjid Sunda Kelapa Jakarta. Sengatin itu kong lima lasen. Pakai pengajian mantu paham mantu. Saking abote kepingin oleh baru kain mahal. Tiket itu harganya 5 kali lipat saya beli. Saya bilang sama pengkasan, jangan 5 kali lipat. Kalau perlu pesawatnya saya beli. Terus, Allah lo kiai itu kudu gede hati ini pak. Ini ada kiai masih ilmu ini. Itu hati ini jili. Gak bisa gitu pak. Tiga tujuh. Allah. Jadi omongan saya ini jangan dipahami sepotong-sepotong. Tapi yang harus paham siapul kalam. Supaya tidak miskomunikasi. Supaya tidak misunderstanding. Barang siapa ingin menjadi orang besar, harus berjiwa besar dan belajar berpikir besar. Bahwa kita ini tidak bisa membeli hati seseorang. Tapi hati seseorang bisa dijinakkan dengan dua hal. Siki sampean tampil sing simpati. Raut muka yang teduh dan bersahabat. Usahakan bahasa dan kata-katanya terukur dan teratur. Mengedepankan prinsip sopan santun. Understand? Bisa dilanjut? Kata no ono wong pasuruan muruh nang Sidorjo takon soal bakal. Kulo mboten ngroba bahasane. Gus. Napa Mbah Amit pasuruan iki nek ndonga mandi. Bapak kulo mboten mandi. Wong kami dibanding no bapak ini. Ya, ini mboten cukup pinter, Pak kudu cerdas. Satu pertanyaan ini loh, saya punya 40 macam jawaban. Jadi kau sih gak usah ngolak pembicara lio-lio lah. Kholmane, kayak siji, kholmane siji. Petang bolo kholan, wis mate ngapi. Lagi nyanyi uang wis pegel, ngomari paru, uang mari sembuh hari ini. Ya ini gak cerdas, keturunan bareng nih. Alam ya. Saya ambilkan satu hadis supaya bisa ketemu. Cici oleh barokah maulid Nabi. So, lalu sampai supaya tahu bagaimana kiyahan. Hadisnya yang bawahnya saya ambil lagi ya. Wabiri wa kumkau hilalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-rajulu yuhibbul kumtawma wa lamma yalhadbohon. Kal al-mar'ul ma'amana. Dalam riwayat lain baginda Nabi ditanya. Bagaimana? Wonten piantun cinta marang kau. Anangin piantun kalau wau boten nate kepanggih kali kaum sing dipun cintai. Mendengar dan demikian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, almarhu ma'amanahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang yang dicintai. Catatan. Sama tulis. Bagus. Walaupun yang mencintai dan yang dicintai tidak sezaman. Umumnya beda, caatnya jauh. Jangan ada teman ya. Walaupun yang mencintai dan yang dicintai, kualitas bobot ilmu dan amalnya tidak sama. Apalagi bisa menamai dan menandingi. Berdasarkan hadis ini, sepanjang ada persamaan akidah, sepanjang ada ikatan mahabbah, esok kita akan dikumpulkan bersama-sama orang yang kita cintai. Muka-muka jadi keterangan sing barokah. An Anas bin radhiyallahu an anna aqrabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma tasaa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma a'jabtalah. Qal Allahi wa Rasuli. Qal anta ma'aman aktabta. Utapa kunan sokat. Saya kaki wang nyocot. Sama kitab pari ga erul moco ga entos takon derajati kadis. Untung jurung dibantah wang tak dudunu sak derajat-derajati. Anak sini nyocot pari sentuh kota. Pak. Hadis bersumber dari Anas radhiyallahu anhu bahwa ada seorang badui bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata saya kapan hilang? Subhanallah. Di sini Rasul menunjukkan sebagai sosok murabbi sejati. Di sini Rasul menunjukkan sebagai seorang pendidik sejati. Pertanyaan wong awam desa Arab pegunungan yang SDM-nya sangat rendah tidak dijawab tuh depan itu lebih dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi wawasane wong sing tangkep iki dibangun. Bahasa iki Pak, sing kula nggae wadah sik baru diisi. Nek gak ana wadah diisi kacak-kacik, ngerti mboten? Walasari bangun kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'akbat Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa persiapanmu untuk menghadapi kiamat? Ini nih singgungnya matrasi sarjana oleh ilmu. Ini pun singgungnya sarjana. Kepala sama berambut kecerdasan meningkat. Pak, diterangkan ini. Diterangkan ini. Katakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bila ditanya oleh seseorang, Gusipul, kok sama tidak ada? Saya tak, kok sama bokong ini? Saya tak tahu. Niki ning dulur niki bapakku. Niki wau kula cari wonten acara Maulid santrinipun Al-Makmurna Rama Kiai insyaallah Khairan Husain wonten Sukorjo. Wonten santri panjenengan. Masyaallah kula nipun 3 taun absen kali Mbah Kambing. Panjenengan rame-rame ditanggapan. Mboten ya. Niki mboten tong tolong dina kok. Saking mahabbah itu Mbah Kambing. Pak, diterangno. Rasul itu bila ditanya oleh seseorang, jawabannya senantiasa dilihat kondisi objektif orang yang bertanya. Itu kok ada bahasa ini ya? Kalau ada sampai juga di buku-buku murah-murahnya gak ada Pak. Rasul itu bila ditanya, jawabannya senantiasa dilihat kondisi objektif orang yang bertanya. Nek sing takon wong medhit jawabane nopo Kanjeng Nabi? Amal sing paling dicintai Allah, ya keimanan wong. Polahe sing takon wong medhit. Nek sing takon wani wong tuwa, amal nopo Kanjeng Nabi sing paling dicintai Allah? Ibu walido. Bisa tak gitu? Nek sing takon niku wis dhuwit akeh gak gelem kaji, gak lunga kaji. Napa Kanjeng Nabi amal sing paling dicintai Allah? Haji mabrur. Itulah sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang murabbi sejati. Tadi kalau belum memahami sakdurunge kula hubungno Mbah Hamid sampeyan tak kei pas mbok cek gak kebijakan wali-wali watur wau ditutup apa seperti seluruh pintu menuju Allah tertutup kecuali melalui pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh pintu menuju Allah tertutup kecuali melalui pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini wong ngaji wong awam ini bahasa global, Pak. Nek gak diterang kok gak nyaut. Kuwi terang nang iki. Nek ana wong sok miber gati lar. Sampeyan gak usah kaget wong manuk ae sok miber. Nek ana wong sok melaku di atas lautan, sampeyan gak usah kaget wong iwak ae bisa berjalan di atas lautan. Bagaimana standar ukurannya agar kita selamat? Cukup bisa kita lihat sejauh mana orang tersebut di dalam mengambil syariat Allah yang telah dibawa oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat tawali. Rupanya Ramadan poso tak? Nek suki gelem zakat tak? Gelem mikiri masjid dan kemakmuran ini pak? Mau memikirkan jatuh dan bangunnya agama Allah di masyarakat atau tidak? Itu ukurannya harus ukuran yang standar, benar dan bisa dipertanggungjawabkan sejauh mana orang tersebut di dalam mengambil syariat Allah yang telah dibawa oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Understand? Understand? Ukuran orang kotor-kotor silito metu kelabangnya dari wali. Karena orang gak atus, usul jari ini zahid, atik wali, duduk wali, orang cabut itu. Pak, Mbah Hamid itu bersih. Katik ngendani dijauhi, sewan ditatap wajahnya saja. Duh, ngomong soalnya itu. Nah, saya ini boleh digunjing royong ini, ya Allah. Mumet gue sama kutuk siriah-siriah gue, Pak. Nanti nemun pun saya wilin, Mbak Hamid. Enggal kapundut. Saya Ahmad Khadbal di sub Bujuliah, Damaskus. Ini rupanya yang hebat, Pak. Gue belum tekan, mau semerat, Pak. Tapi orang ini tak tahu ngetenang. Gue tak tahu ngetenang. Ini juga, ini kau bangkut. Gitu. Oh, nak wali Allah, kita ramu keren. Kalau ingin mahu lo nama. Pesawat karo wali ini main sepatu, sepatu ini ditombok cocok lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah halus Mbak Hamid. Ya jauh halus. Gak pernah hati Mbak Hamid itu jatuh cowok-cowok. Kumpulah sering dari akan ngawas. Seolah riyadu sholihin. Tapi sendirian wawas kali Mbak Hamid itu. Sarai pun tingkang paris anggung asma. Dali menbalikin. Ini kena ngaji 5 menit atau menit. Sisi karo kiai sing karo untung ini kita wabuh. Kulo tidak maksud memberikan garam pada lautan luas. Kulo memberi tabaruk, Pak. Gitu betul? Tabarukan. Kulo sakit moco dawe kanjeng Nabi bener itu baru kau miringaken dawe Mbak Hamid. Eco nek mau sadis ning Mbak Hamid. Saestu. Kulo boten kultus. Eco wa bihi ilahi hadatsana Amr bin Khalqal. Hadatsana Nas an Wazid an Abi Khair. An Abdullah bin Amr anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, penemuan hati. Jadi wong saiki dilotok-lotok. Muhammad berkata, jatuh seneng. Satu. Berlalu itu kalau membaca hadis seakan-akan Rasul itu di hadapannya. Nekel kita itu ngajeni. Bisa kita masih gua sangat doa itu saking totok romoy kali ilmu nak bawa kita itu dipuru langsung uang saiki ya Allah mari ke bangi Mbak Amit ke betul politisi mumet ya sudah. Masya Allah, pulau parani aduh-aduh kulau golek tombo, cek oleh tombo ya hati deh. Sing kulau parani malah sambat. Ya Allah, bagus. Anak kata, utang kata. Lelah-lelah, wong kulau merikini patut tetes banyu sing bening kan besi madu. Kok nemuk telak lontong. Boten gagah singen kula pati karo cukup kurangan iki lho bocitan iki pengalaman spiritual kula supaya santri-santri ning Mbak Amit iki Pak dicritani iki kurangan tanggulangin biyen kendaraan ku mek nenteni kendaraan pabrik kula gandol trek tetep tanggulangin nang Pasuruan numpak bis kula niki mriki ku mbok tak ambek yo kok akan untune Pak. Tapi dulu gak nyekel. Untuk komplit rambut cikwaka Pak. Insya Allah umpamu klasik Lidayanti kebetul waktu itu kebimbang. Dulu Mas Solidin insya Allah. Kulah ini pengagum panjenengan. Saya sih kulah ini pengagum panjenengan. Sayang panjenengan kulah harap-harap dari Suci Nubondo. Padahal uang sisi jenis-jenis sampeyan ini kuasa Allah pula kagumi muka-muka anak pula jadi ahli Quran. Diterang nongis. Luar saya uang namanya anak muda, jujur pula Pak. Nampak bis teko tanggulangin nang Pasuruan itu. Nampak bis itu anak warek wedok bodine iling ayu abgari. Ya Allah, ya Allah. Jangan akan gantosok, lho kula mele dengan ayu ajari. Adal kula tetap kita. Ya Allah, buyar ngaos ni ku memiliki dengan anak keleng-keleng yang memiliki sini. Oke, betul. Nah, ali jalan ya. Jauh mau sakit, tapi kalau kuping kula sami kalau gini terjengar. Ya, tinggal. Apa kuwe ya Allah, kong padu naik. Berat Pak, kau juga sekat-sekat. Lagi sekat, cun, pocong bisa ditutup. Disekat benteng bisa ditutup. Kalau kuda yang nyekat harus pindah. Kalau tidak pindah berarti mati. Sampai saat ini guru oleh merhatikan saya. Berarti dicari kalau tanda pun. Koyo-koyo luat dengan Bapak jawab, Pak. Korohan gue ini kena kakak. Mulai gue tenang. Ya Allah. Yang gue guru yang ini gak nengah gue. Gue ditutupi tak bantah. Gue guru yang ini gak bisa itu. Ujuan ini gue minta besi temenan ini. Tak tahu lagi bengong ini ganti tak temen dulu, Pak. Mana gue takut ini Bapak nanti balik. Bahkan belum saya tanya kesulitan-kesulitan yang saya hadapi, dijawab. Sing sabar. Masya Allah. Si ragu lo yang dicepeng kali Mbak Hamid didungak nolu ngokasi balik-balik sobo pekan nyot. Oh, no, uang tak sebul balik-balik kata udang ya. Ya Allah. Jangan pulau ini bukan masalah. Bagus senang arak-arak. Senang budak banget nggak pun. Bagus senang arak-arak ni, Pak. Cerita ni, ya. Insyaallah sampak pun lah itu lebih suka ni. Kan ini pulau. Ya, ini paling tanya. Cuma mandi, jauh ada capit-capit di mana. Paling kupunya ini tidak. Wah, mantap juga. Hatinya khodor mahalo wong iki tertali kubu sampai saiki tak ingges kubu. Nek ana putu-putu iki mau nek kon gelem atake kubu bambu. Masyaallah, aja cacat siji. Masih sehat kubu iki kon gawe. Nek ilmune lan lagune gak kon terusno, tidak ada bedanya dengan kopi-kopi yang lain. Paham nggih? Wong Mbak, wong dulurku lho kabeh topan malih iki. Insyaallah niki enggak ada pengalaman, masyaallah tahu bantaku lho Pak nduk tarim niku. Kula jak teng warung cek ngomongin, kok nduk kono juga iku wis salah beres. Wis talah iki. Sampeyan percaya karo kebo iki. Mboten ngandel wis kok wong kok barokah iku. Insyaallah to ami wong saleh macam-macam wis talah iki gak jak kompromi wis. Akhirnya kata argumen turun melok mana? Bareng tekanan konco-konco. Ya apa semangat? Kali. Jadi sengliannya melok gula ini boten mangan sedina. Kalau ingin tanya ini barokah mah. Gula cili ngomong bapak gula. Bapak gula ngomong ini. Konek jadi mubalek lah. Siji mubalek. Gua cok kon anggap profesi. Ini bisa ngebak. Nek awakmu jadi mubalek kon anggap profesi nang begawe. Buka warung enak ya. Loro nak nek gak diundang wong. Tapi tidak turun-turun mangano cilik sing wae. Sanglo sing akeh, nduk menawa sing ngundang gak patek ngerti pian. Wis arep tak kandhani kok gak. Allah mulai saya jaga kiai gering. Oh, ini namanya gue cerita ini kewalian ini Mbak Hamid. Masya Allah, Mbak Hamid ini sengsawan wong gue bawa komo. Cuma coba ini gue guru teteki, ngomotin, mesti bisa ngon. Itu Mbak Hamid. Muka-muka dulur gue lagi satu piru saya enggak. Lu gue lagi ngomong apa manajemen? Insyaallah saya itu apa nanti? Bahkan nanti gue naik ke tamu ni Abid Zahid Wong Gawargo membungi mami langgar. Mesti pun paling gak dia. Bukan, bukan spek. Wapet lah ini. Mustalah. Insyaallah nak uang itu sembahyang tahajud suang itu betah. Waduh, ini parang. Aku mau wajib itu masuk anak. Nek salaman karo kiai wali tapi gak oleh me. Wis, tangane iki bae iki wis. Pun terakhir. Sampeyan kula dudono ra kiai napa Mbah Hamid iki dungane mandi. Gitu tenan nggih. Mbah Hamid hidungannya mandi siji mboten nanti ningali tiyang estri sing gede matromi loro Mbah Hamid hidungannya mandi mboten nanti ngerasani wong sampe ngisok nyontolori jadi wali pak temen-temen anak wong gak ngerasani wong limang mendit gak sih ngelui wong masalah nyotok pak. Masih kula pidato ngene gak kabeh wong seneng mesti ana sing rasani. Kan untune nek ngomong. Wis boten kula reken kula duwe guru bapak kula, Pak. Guru spesial saya adalah ayah dan ibu saya. Bapak kula ben wis ngeli kono aja ngrungokno wong nemen-nemen. Ikan gua nak ngomong uang teman-teman kat kat uang kan. Tiga contoh ya. Orang santri Pasuruan serbanan nang masjid. Secara ketepatan dan kebetulan sing serbanan ini durung haji. Paham uang ngocok. Durung haji serbanan. Saking ngerengi dilecek na uang direndah na uang Allah ngangkat derajat isok lu ngomong serban, Pak. Di beber melaku liling sunan kali jogo. Dilihatan mana? Kaji ngari-ngaran. Kemarut, dek. Nang mekame pisang, man. Serbannya gak tahu dicoblok. Masya Allah, gak pakai tahan uji, gak pakai tahan ranting, dicoblok serban. Nang masjid gundulan. Dilihatan mana? Ya, belengir itu, Pak. Mudah-mudahan ilustrasi yang singkat ini bagi wawasan sampean aja ngrungokno wong nemen-nemen sepanjang sampean on the track sepanjang sampean digaris ke Allah dan Rasulnya jalan terus gak usah ngrungokno tangeme wong sing aja enak oleh turu ya sek lunga ya mantep kelon ya nikmat. Kapannya beban? Udah dirasa dirasani uang lah, Masya Allah, hiji pebakar diwajah. Khusbun Nasr, Al-Fatihah khususan. Uang sing muncul kula Allahumma becak, Allahumma besak. Fatihah. Loh, gak cocok nganku sendiri bahagia. Uang ikunya dirasani uang, dilokna uang. Jangan dianggap sebagai penderitaan. Anggap sebagai pupuk menyuburkan keyakinan dan semangat panjenengan di dalam hidup di tengah-tengah masa akan. Muka-muka manfaat. Muka-muka manfaat. Sehingga meloro kurang gitu. Gitu, Fit. Rang menit ya. Nopo Mbah Hamid ini itu ngomandi. Gitu, benar. Mbah Hamid ini itu ngomandi. Sinyalnya kuat. Pulsanya penuh, nambung terus, sehingga dengan mati. Bahasa kata gue, hatinya khudur ma'a Allah. Metu-metu ambil alih gak lepas tuh asma-asma kagungan Allah. Mis, ini gini pula jurun, no, Pak, kelelep kabeh sampe Mbak. Kula mbentak kabur nek niki kula terusno kula buka no Hilatul Aulia, Tobaqotul Aulia, menja Allah kelelek kabeh. Insyaallah termasuk sing pidato. Buka-bukaan lawan. Sebab dorong mesti wong sing iso maca iso ngelak. Apa maneh sing gak maca? Dadi aja percaya ana wong bodho dadi wali kok aja percaya. Padha karo gak duwe jasa kepengin dadi gubernur. Dikaukat lo ngalor ngidul. Gini betul? InsyaAllah. Muka-muka jadi keterangan sing barokah. Pun sebutin nih Gus, geng. Sebutin nih Gus, InsyaAllah. Gue nek kolman jolali. Gue sayang terus ngaji nih, geng. silakan jaman mundangmu balik ke langit monggo. Tapi pun ninggal kula. Insyaallah. Lah keterangan ini kan termasuk teori basar, Pak. Ini menyangkut teori basar. Ini menyangkut teori human relation and public relation. Ihdinash shiratal mustaqim ila liqa Allahu yusallimukum ma'assalama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.